Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana hada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran. Fa ikhwati fillah, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membahas tentang kisah perjalanan atau kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk terus berjalan di atas jalan beliau, istiqomah di atas Islam yang diajarkan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertemu dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah. Tempatan Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, fakana Qusay awal bani Ka'ab bin Du'ay asaba mulkan ata'anahu bihi qawm. Sehingga Qusay bin Ka'ab adalah Bani Ka'ab bin Lu'ay yang pertama kali menjabat atau mendapatkan kekuasaan sebagai raja yang menguasai kaumnya. Sehingga bahkan dinaiki al-hijabah, sikoyah, beribadah, nadwah, waliwah, waqat ta'amakata riba'an baina qawmihi fa'anzala kulla qawmin minhum manasilah. Sehingga al-hijabah, musikoyah, ibadah, naduah, beliwah, seperti kita jelaskan semuanya. Hijabah, ini juru kunci, kabah, musikoyah, yang bertugas memberi minum kepada jamaah haji, dari air zam-zam. Kemudian ibadah, memberikan makanan. Naduah, ini tempat musyawarah, kalau di tempat kita seperti balai rakyat, istilahnya seperti itu. Hingga di sana dikenal dengan Darun Nadwah. Ada tempat untuk berkumpul untuk musyawarah. Kemudian Diwa, panji peperangan, dan yang berhak untuk memutuskan perang atau tidak. Ini dipegang oleh Qusay. Wakat ta'amat kata ribah baina qawmi. Kemudian Qusay membagi-bagikan wilayah Mekah kepada kaumnya dan menempatkan masing-masing kaum di tempat mereka masing-masing. Qala waqila innahum habu qad ashjar manazilihim. Dan pada saat itu ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang penduduk Mekah tidak mengenai merasa takut, merasa enggan untuk memotong asyajar, pepohonan yang menumbuhi rumah-rumah mereka. Ini mengganggu aktivitas mereka. Faqata'aha biyadi. Dan Qusay pun memotong, menebang pohon tersebut dengan sendirinya. Wa ahwanuhu fasammathu Quraisyun mujamba'. Dibantu dengan tentara-tentaranya, sehingga Quraisy menyebut Qusay ini dengan sebutan mujamba'. Atau mujami'an lima jama'a min amrihim wa tayammanat bi amrihi. Dan ini dikarenakan dia mengumpulkan segala urusan di tangannya. Menguasai urusan, menguasai rakyat-rakyatnya, disatukan. Fala tunkahu imra'atun minhum wala yatazawwaju rajulun wala yatashawaruna fima nazala bihim wala ya'qiduna liwa'a harbin illa fi jari ya'qiduhu lahum ba'du waladi. Sehingga apa? Sehingga sebagai bentuk penghormatan kepadanya, kata yamanat di amrihi, yani memilih, ya, menyerahkan urusan-urusan mereka kepada pemimpinnya, ya. Sehingga tidak ada yang menikahkan anak putri mereka, tidak pula menikahkan anak laki-laki mereka, dan tidak pula bermusyawarah tentang perkara yang menimpa mereka, melainkan bersama dengan Qusay. Jadi diputuskan olehnya. Demikian pula mengikat bendera perang. Tidak diikat, tidak diangkat bendera perang tersebut kecuali olehnya, yang diberikan olehnya kepada sebagian anak keturunannya. Ini untuk memimpin perang yang ada. Fakana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi indahum kad-din al-muttaba. Wata pada dinasih darun natwa. Sehingga apa? Sehingga urusan Qusay bin Kilab ini pada masa kehidupannya dan setelah kematiannya di sisi kaumnya ini seperti agama yang diikuti. Jadi apa yang diputuskan oleh Qusay ini diikuti oleh mereka, diikuti oleh orang-orang Mekah ketika itu. Wattakhadha li nafsihi darun nadwah, dan dia pun membuat untuk dirinya darun nadwah. Yang darun nadwah disebut darun nadwah di Mekah ini dimunculkan oleh Qusay bin Kilab bin Murrah, ya, ketika menguasai Mekah, dan sampai pada zaman Rasulullah SAW masih ada darun nadwah tersebut dan masih digunakan untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah. Qala falamma kabura Qusay wa raqqa 'azmuhu wa kana 'abdud dari bikrahu wa kana 'abdu manaf fakkaruha fi zamani abihi wa 'abdul uzza wa 'abdud dari. Ketika Qusay sudah menginjak usia tua, sudah lemah tubuhnya, sudah lemah tulangnya. Bahkan Abdul Dar bikrah. Dan ketika itu memiliki beberapa anak. Qusay ini memiliki beberapa anak, yaitu yang pertama Abdul Dar. Abdul Dar ini yang paling bungsu, paling kecil, Fakil istilahnya. Wakan Abdul Manaf qad syarba di zamani abihi. Yang kedua Abdul Manaf. Abdul Manaf ini ketika ayahnya masih hidup dia sudah terkenal. Ya, sudah terkenal, artinya sudah dimuliakan oleh kaumnya. Sudah digadang-gadang untuk melanjutkan ayahnya. Wa Abdul Uzza wa Abdul Dar. Demikian pula Abdul Uzza dan Abdul Dar. Juga terkenal, tapi berbeda-beda tentunya. Ada Abdul Dar, Abdul Uzza, dan Abdul Manaf. Falamma qala faqala Qusayli Abdul Dar. La'alhaqqannaka bilqaw. Fa'in syarufa alaika. Fa'in syarufu alaika. La yadukulu ahadun minhumul ka'bah hatta takuna anta taftahuma lahum. Walai upadu li Quraisyin liwa'un li harbiha illa anta. Walai yasrabu rasulun bi Makkah illa min siqayatik. Walai ya'kulu ahadun min ahli al-mawsim ta'aman illa min ta'amik. Walai taqta'u Quraisyun amran min umuriha illa fi jannah. Pada masa tuanya tersebut, Qusay memberikan wasiat khusus kepada Abdul Dar, kepada putranya yang bernama Abdul Dar. La'al haqanna bilqaw. Kamu yang akan aku serahi urusan untuk mengurus kaum ini. Fa in syarafu 'alaik, meskipun saudara-saudaramu itu lebih terkenal, lebih dimuliakan oleh mereka. Walaya dukulu ahadun minhumul ka'bah hatta takuna anta taftahu lahu. Tidak boleh seorang pun masuk ke dalam ka'bah sampai engkau yang membukanya. Artinya engkau yang akan menjadi juru kunci ka'bah. Walaya uqadu li Quraisyin liwa'un li harbiha illa anta. Dan tidak boleh diangkat bendera perang untuk Quraisy kecuali oleh kamu. Walayan surahuloh jurun bimak kata illa min sikayat. Dan tidak ada seorang pun yang minum di Mekah kecuali dari air yang kau berikan kepada mereka. Ini tidak ada yang boleh mengurusi air zam-zam kecuali engkau. Wala ya'kulu ahadun min ahli al-mawasim ta'aman illa min ta'am. Dan tidak boleh seorang pun dari jamaah haji yang makan kecuali dari makanan yang kalian berikan. Yang kamu berikan wala taqta'u Quraisyun amran min umriha illa fi dhalik. Dan tidak boleh Quraisy memutuskan suatu utusan kecuali di rumahmu. Ini di tempat musyawarah kamu. Artinya, Qusay bin Kilab ini menyerahkan segala urusan baik itu sikoyah, hijabah, sikoyah, rifadah, nadwah tadi, ya, liwa, itu semuanya diserahkan kepada Abdul Dar. Kepada Abdul Dar, putranya. Yang bernama Abdul Dar. Dikatakan Abdul. Dari kata Abd, tambah Adar. Adar itu Allah alam yang mungkin yang dimaksud Adar di sini adalah Baitullah, tapi sebutan mereka. Adar. Rumah artinya Adar. Yang satunya bernama Abdul Uzza. Ya, Abd itu tambah. Kalau Uzza itu yang patung mereka. Uzza. Abdul mana yang itu? Disandarkan hamba kepada mana? Pak Adam mudah rendah tuah berijabah beriwa osifoyah berifadah sehingga sehingga Qusay ini menyerahkan kepada Abdudar Darun Nadwah, kemudian ijabah, riwa, sifayah, ibadah, memberi makan, memberi minum kepada jamaah haji, mengikat bendera perang, mengangkat bendera perang, memegang juru kunci, Ka'bah, semuanya ada di kekuasaan Abdudar. Wahia fardun tukhriju Quraisyun fil mawasim min amwaliha ila Qusay. Dan semuanya itu berasal dari harta benda Quraisy yang dikeluarkan oleh mereka kemudian diserahkan kepada Qusay untuk mengurusi jemaah haji. Jadi harta mereka, mereka keluarkan untuk memuliakan jemaah haji. Padahal ini di zaman apa? Di zaman kekafiran. Mereka masih musyrik. Tetapi begitu mengagungkan orang-orang yang melakukan manasik haji. Ya, karena itu warisan leluhur mereka dari dahulu. Itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka benar-benar menjaganya. Wa yasna'u bihi ta'aman lil hajj. Kemudian dia membuat makanan untuk orang-orang yang berhaji. Ya'kulu man lam yakun lahu sa'atun wa la ziyadun, yang akan dimakan oleh orang-orang yang kehabisan bekal dan kurang bekalnya, ya. Li'anna Qusayyan faradahu 'ala Quraisy. Ya, yang demikian karena Qusay ini mewajibkan kepada setiap orang Quraisy untuk mengeluarkan hartanya ketika datang musim haji. Faqala lahum innakum jirahullahi wa ahlul baiti. Wa innal haja dhaifullahi wa hum ahqqud dhaifi bil karam. Taj'alu lahum ta'aman wa syaraban ayyama haji hatta yasfiru ankum fafa'lu. Qusay ini mengatakan kepada mereka, wahai Quraisy, kalian itu adalah tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggal di dekat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalian adalah tetangga Allah. Wa ahlu baitihi, dan kalian adalah penduduk yang tinggal di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dekat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dekat Ka'bah. Sementara orang yang berhaji adalah tamu Allah. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk dimuliakan. Paling berhak untuk dimuliakan. Sehingga buatlah untuk mereka makanan, minuman, sampai mereka pulang. Fa'alu. Sehingga orang-orang Quraisy pun melakukannya. Nah, dan itu tidak sedikit harta yang dikeluarkan, sangat banyak, sehingga mereka benar-benar terkenal sebagai apa? Sebagai orang-orang yang dermawan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun memuji Quraisy dalam satu ayat tersendiri, di Nabi Quraisy. Inalihim bihnatasta isosoif. Ya. Nah, itu pujian untuk mereka. Ya. Mereka melakukan perjalanan satu musim untuk berangkat, untuk pulang. Ya, menghabiskan satu musim untuk perdagangan mereka. Ya. Mereka pun diberikan hafal yang betul. Rabbahadil bait. Hendaknya kalian beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini. Nah, yang telah memberikan makanan kepada kalian dan memberikan minum kepada kalian. Quraisy, ya. Nah. قال وكان حسين لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنع. Dan Husayn ketika itu tidak pernah menyelisihi dan tidak pernah menolak apa yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Pemakanan, minuman. Nah, minuman tentunya dari minuman di zaman dahulu ya. Dari esensa. Makanan. Apa yang dibuatkan oleh mereka. Nah, sehingga Husayn ini pun pemimpin yang adil. Yang amanah. Qala falamma halaka qama banuhu amrahu la niza'a bainahum. Kemudian ketika Husayn meninggal, maka kekuasaan dikuasai oleh putra-putranya dan tidak ada perselisihan di antara orang-orang Quraisy bahwa yang memegang kekuasaan setelah Husayn adalah Abdullah. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيده عبد الدار فورأوا أنه أولى بذلك فتفرقت قريش. Kemudian di perjalanan waktu generasi ke generasi terjadi perselisihan putra-putranya Abd Manaf. Tadi Husayn tadi punya anak Abdudar, Abdumanaf, Abdul Uzza. Ya. Abdudar yang diberi kekuasaan. Nah, putra-putranya Abdumanaf, Abdumanafnya sendiri tidak. Apa berarti putra-putranya ini yang ingin merebut kekuasaan Abdudar. Ya, putranya ini yang putra keturunan Abdumanaf ini ya. Ingin mengambil kekuasaan Abdullah. Sehingga apa? Sehingga Quraisy terpecah menjadi dua. Ketiga itu. Ba'duhum ma'akum wa ba'duhum ma'akum. Sebagian ikut ke Abdumanaf, Bani Abdumanaf. Sebagian ikut ke Bani Abdullah. Fakana sahiba amri Abdi Manaf Abdu Syamsi ibni Abdi Manaf li'annahu asannuhu wa sahiba amrin bani Abdi Dar Amir bin Hasim bin Abdi Manaf bin Abdi Dar. Dan yang memimpin Abdu Manaf, Bani Abdu Manaf tiga itu ya, adalah Abdu Syams bin Abdi Manaf. Putranya itu Abdu Syams bin Abdi Manaf. Karena dia yang paling muda. Sementara pemimpin Bani Abdudar ini dipimpin oleh Amir bin Hasim bin Abdi Manaf. Amir bin Hasim bin Abdi Manaf bin Abdudar. Ini sudah berapa keturunan ya. Fa'aqada kullu qaumin hilfan mu'akkadan. Masing-masing kaum tadi, jadi terjadi perselisihan. Abdumanaf dipimpin oleh Abdu Syams. Ya. Bani Abdumanaf dipimpin oleh Abdu Syams. Sementara Bani Abdudar dipimpin oleh Amir. Masing-masing membentuk pasukan. Ba'ath Raja Banu Abdumanaf jafnatan mambu'atan tiban fagamasu aydiyahum biha wamasahu biha al-Ka'bah. Kemudian Abdumanaf yani Bani Abdumanaf mengeluarkan jafnah itu al-Qas'ah kalau di tempat kita seperti baskom dengan kalau diisi air itu bisa diambil oleh sekitar 10 orang. Itu jafna. Berisikan apa? Berisikan timun. Berisikan minyak wangi. Kemudian mereka celupkan tangan-tangan mereka dan diusapkan ke Ka'bah. Diusapkan ke Ka'bah. Asamu al-mutayyibin. Sehingga mereka dikenal dengan al-mutayyibin. Dikatakan al-mutayyibin hanya orang-orang yang mewangikan ya, Ka'bah. Jadi mereka membentuk sekutu dengan cara seperti itu. Artinya seperti itu. Sehingga sekutu mereka dikatakan apa? Sekutu toyibin, mutayibin. Ya, mutayibin. Sementara Banu Abdi Manaf, Banu Abdi Dar, Banu Abdi Dar membentuk sekutu juga. Membentuk sekutu juga yang dinamakan wata'aqadu Banu Abdi Dar wa khulafa'uhum fasumu al-ahlaf. Membentuk sekutu yang disebut dengan sekutu ahlaf. Jadi saling berperang duanya. Ya kalau dibilang ya masih sepupu kan sama-sama putra pamannya. Tuma tada'au ila sulh ala an anna li amti mana asiqanya murifadah wa anna hijabah liwa wa natuah di bani amtidah. Kemudian mereka mengajak untuk berdamai. Amtu Manaf ini mengajak mengajak berdamai. Nah, mengajak berdamai untuk dibagi. Ya, Amtu Manaf, Amtu Manaf, Banu Amtu Manaf mengajak untuk berdamai. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat si Qoyah bin Rifadah ini dipegang oleh Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf. Ya sudah kita damai. Tapi syaratnya, kami Bani Abdul Manaf memegang si Qoyah dan Rifadah. Yang mengurusi makan dan minum jamaah haji, itu kami. Nah, di tempat kita, ya. Iya wis, beneran. Gitu. Tapi mereka enggak, karena mereka itu amanah. Tidak mau kebaikan mereka itu diambil oleh orang lain. Ya. Apa yang diwariskan oleh leluhur mereka tentunya tidak akan mereka berikan. Ya. Sementara hijabah, liwak, dan batuah itu masih dipegang oleh Abdudar. Farohadu namun Abdudar, Bani Abdudar tidak mau. Tidak mau. Itu apa yang diputuskan oleh kakek mereka ketiga itu. Ya. Tidak bisa kemudian dibagi-bagi seperti itu. Ini kekuasaan, masalah kekuasaan. Wa thabata kullu qaumin ma'a man halafu. Kemudian masing-masing kaum ini tetap bersama dengan sekutunya. Hatta ja'a Allah bil Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam. Sampai diutus Nabi kita Muhammad SAW antara Bani Abdul Dahar dan Bani Abdul Manaf ini masih berselisih. Masing-masing membentuk sekutu. Faqala SAW kullu hilfin bil jahiliyah lam yajidhu al-islamu illa bishiddah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kullu hilfin, semua perjanjian, semua sekutu yang diikat pada masa jahiliyah, lam yajidhu al-islamu illa syiddatan, Islam tidak menambahinya kecuali syiddah. Ini keberatan untuk mereka, kesengsaraan untuk mereka. Artinya tidak boleh membentuk sekutu-sekutu yang demikian itu. Sampai akhirnya mereka didamaikan. Wa amma khilful qudun, Fa ajma'u lam fi dari abdi mana ibni judan di syarafihi wa sinnihi wa hum banu hasyim. Adapun khilfu al-qudud summa perjanjian al-qudud yang mereka lakukan di antara mereka, mereka sepakat melakukan perjanjian tersebut di rumah Abdullah bin Jun'an. Abdullah bin Jun'an ini bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Bani bin Taim bin Murrah dari Na'am Banu Hashim. Di rumah Abdullah bin Jun'an, karena kemuliaan dan usianya yang sudah tua, sehingga dituakan. Khilfu al-Qudul ini dihadiri oleh Banu Hashim, kemudian Banu al-Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Wasuqah bin Hilal, Wataim bin Murrah. Ini semuanya orang-orang Quraisy ini. Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Suhrah bin Hilal, Wataim bin Murrah. Ta'ahadu ala an la yajidu bi Makkah madluman min ahliha aw mimman dakhalaha. Jadi orang-orang Quraisy ini tadi membuat perjanjian yang disebut dengan khilfu al-qudul. Isinya adalah an la yajidu bi Makkah madluman min ahliha. Yakni tidak boleh orang luar itu mendapatkan kezaliman dari penduduk Mekah. Tidak boleh penduduk Mekah, istilahnya kalau dibalik, tidak boleh penduduk Mekah itu mendzalimi orang-orang yang datang ke Mekah. Aw mimman dakhalaha, atau orang-orang yang masuk ke Mekah. Illa aqamu ma'ahu, kecuali mereka kemudian menetap bersamanya, menetap bersama sama orang-orang penduduk Mekah. Hatta yataraddu, hatta turadda ilaihim matlamatah, sampai apa, kecuali mereka tinggal di situ, maka ketika dizalimi maka dia harus mengembalikan bentuk kedzalimannya tersebut. Faqala Az-Zubair ibn Abdul Muttalib innal qudula tahalaku wa ta'aqadu an la yuqima bi bani Makkah dhalim. Amrun 'alaihi tahalaku wa ta'aqadu bal jaru wal mu'tar fihim salim. Sehingga Az-Zubair bin Abdul Muttalib membaca membuat bait syair tentang perjanjian al-qudul yang isinya kata beliau, innal qudul takhalafu, sesungguhnya al-qudul itu adalah perjanjian yang mereka buat, wa ta'aqadu, dan mereka ikat, alla yuqima bi batni Makkah dhalimun, yakni tidak boleh orang dhalim tinggal di Makkah. Tadi kan isinya tidak, jangan sampai ada orang luar yang masuk ke Mekah terdolimi. Artinya apa? Orang yang melakukan kedoliman ini maka harus diusir dari Mekah. Itu ini isinya. Ya. Jadi orang yang dolim tidak boleh tinggal di Mekah. Amrun alaihi tahalahu, itulah perkara yang mereka sepakati dengan perjanjian dan kesepakatan mereka. Baljaru wal muhtaru bihim salimun. Sehingga bahasa sehingga tetangga dan orang-orang yang datang ke Mekah itu mereka adalah orang-orang yang terjamin keselamatannya. Orang-orang yang terjamin keselamatannya. Bawal ya asyikah yang warifadah hasim bin Abdul Manaf li'anna ahdishan safarun qallama yuqimu bi Makkah. Kemudian setelah itu Asyikoyah dan Arifadah ini dipegang oleh Hasyim bin Abdul Manaf. Hasyim bin Abdul Manaf. bin Abdi Syams. Hasim bin Abdul Manaf. Li Abdi Syams. Li anna Abdi Syams. Karena Abdul Syams. Abdul Syams bin Abdul Manaf tadi. Itu safarun. Ini orang yang sering safar. Sering safar. Qallama yuqimu di Makkah. Sangat sedikit. Atau sangat jarang tinggal di Mekah. Sehingga tidak dianggap sebagai pemimpin. Ya. Karena Abu Syams sering safar. Ya untuk apa? Mengangkat orang yang safar, orang merantau dianggap jadi pemimpin. Untuk mengurusi istilahnya. Tidak akan bisa mengurusi dengan baik. Karena yang mukim adalah Hasim. Hasim bin Abdul Manaf. Ini yang diangkat menjadi pemimpin yang kemudian mengurusi asifwayah warifadah. Yang mengurusi makan dan minum orang-orang yang naik haji. Diurusi oleh Bani Hasim. Oleh Hasim. Yang dari sinilah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mu'illan da waladin. Yang ketiga itu Hasim ini orang yang mukillan. Da waladin. Orang yang miskin tapi punya banyak anak. Miskin punya banyak anak. Wa kana Hasim musiran. Dan ketiga itu Hasim adalah orang yang musiran ini Mayasir yang karena mukilan dawaladin wakana Hasim musiran. Yakni musiran saro. Mayasir bukan miskin dan hilang. Jadi mukilan dawaladin wakana Hasim musiran. Hasim ini orang yang mudah. Artinya lapang keadaannya. Ya, dikatakan musiran. Musiran lawan dari Al-Usr. Yusran. Yusran, Musir. Ya, orang yang lapang, orang yang banyak miskinnya. Ya. Wahuwa awalu man sanna ar-rihlatain. Dan dialah orang yang pertama kali mengadakan atau mencetuskan, mempelopori ar-rihlatain. Dua perjalanan. Rihlat syita wa shayf. Rihlah di musim panas dan rihlah di musim dingin. Syita dingin, shayf panas. Yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awalu man at'ama sarid di Makkah. Dan Bani Hasim inilah orang yang pertama kali memberi makan dengan asarid. Asarid itu roti yang enak, ya, paling enak isinya daging, istilahnya. Roti yang paling enak. Ya, artinya menjamu orang-orang yang berhaji dengan makanan yang paling enak di Mekah. Faqala ba'duhum Amrul ladhi hasyama sahih di qawmi. Qawmun di Makkata musnitina ijahu. Sehingga sebagian mereka mengatakan Amrul ladhi hasyama sahih. Amr lah yang membuat as-sahih. Ladhi hasyama as-sahih untuk kaumnya. Qawmun di Makkah musnitina ijah. Kaum-kaum yang di Mekah yang mustini dakhili nasana yang masuk dalam apa pada dalam keadaan kemarau panjang paceklik ijab ya. Dalam keadaan ijab ini ternak-ternak mereka itu kurus ya. Tapi dengan dalam keadaan seperti itu mereka benar-benar luar biasa menjamu orang-orang yang datang berhaji. Nah, ini yang dicetuskan oleh siapa? Oleh Hasim. Wallahu ta'ala alam bisawab, sampai di sini tentang Hashim, sampai ada luhurnya bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.